Mitra bisnis, buruh menuntut kenaikan lagi untuk upah minimum DKI Jakarta tahun depan menjadi 3,7 juta per bulan setelah tahun sebelumnya sudah naik 50% dari 1,5 juta menjadi 2,2 juta rupiah. Ada komentar dari investor asing, jika kenaikan upah terjadi sangat drastis seperti ini, mereka pun akan takut untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda? Iya, kalau saya kira tuntutan sih jangan seperti orang dagang lah ya. Pasang harga tinggi, nanti negosiasi berapa, ini itu. Nah, kita mengharapkan teman-teman buruh pekerja itu juga harus melihat kondisi-kondisi yang ada. Seperti yang dikatakan Pak Jokowi lah. Harus mengetahui keadaan ekonomi kita, ini lagi keadaan bagaimana prihatin. Jadi kita tahu memang mereka juga merasa kebutuhannya juga tidak bisa terpenuhi dengan ini. Kita tidak bisa, apapun yang diinginkan, kita harus cari jalan solusinya agar semua sama-sama hidup. Kalau satu sisi saja, satu pihak saja ingin menuntut kemauan mereka, sehingga tidak mempedulikan keselamatan perusahaan, saya kira juga tidak baik. Nah, ini yang kita harapkan, pikirlah secara rasional, kita harus mencari sama-sama pola-pola kenaikan itu yang wajar dan baik itu bagaimana. Saya kira ini harus ditemukan satu pola. Jadi tidak bisa hanya menentukan satu angka yang diinginkan berapa dengan selera berapa, inilah yang saya kira akan membuat ya dikhawatirkan oleh investor tersebut. Apa yang bisa dijadikan acuan untuk kenaikan-kenaikan tersebut, ya kan? Semua orang kan berusaha harus punya satu kalkulasi tiap pengeluaran mereka. Nah sekarang ini kan unpredictable gitu. Apakah sebelumnya sudah ada pembicaraan tripartit, Pak, mengenai hal ini? Begini, sekarang ini kan memang semua diserahkan ke Apindo untuk yang mewakili para pelaku usaha sementara ini. Mereka sekarang mulai duduk dengan pemerintah, mulai dengan berbagai pihak yang keterkaitan dengan kenaikan upah ini. Masih pembicaraan awal lah untuk menentukan satu pola-pola yang terbaik bagaimana. Kalau soal tuntutan demo-demo saat ini, kita tidak bisa melarang kemauan serikat pekerja, itu hak mereka. Tapi yang harus ditanamkan kepada mereka, saya kira, atau arah teman-teman serikat pekerja yang memang ingin menuntut hak tersebut, tolong juga dipikirin keselamatan-keselamatan para pelaku usaha dan bisnis-bisnis yang ada gitu. Jadi bukan hanya sekedar investor, pelaku usaha dalam negeri juga tidak berdaya kalau memang kenaikan yang begitu hebat. Ya kita akhirnya akan menaikkan harga lagi. Menaikkan harga lagi, mereka akan mengejar lagi ketertinggalan itu. Jadi tidak ada habisnya kenaikan-kenaikan ini gitu. Itu yang berbahaya saya kira. Lalu bagaimana jika tuntutan kenaikan itu dikatakan berdasarkan KHL? Sekarang berdasarkan KHL yang saya kira begitu banyak, yang begitu ini, apakah masih update atau tidak, ini harus duduk sama-sama. Jadi ini tidak bisa dengan berbagai kekurangan yang ada saat ini, semua mau ditimpakan pada ini. Nah ini kita harus juga mengharapkan pada posisi pemerintah untuk turut membantu juga, mana yang dapat menurunkan kira-kira keberatan-keberatan daripada buruh itu. Jadi jangan semua ditimpakan kepada pelaku usaha juga. Saya kira akan kolaps kita ini. Memang ada komponen-komponen yang saya kira saya tidak terlibat langsung. Saya memang tahu itu ada 60 komponen KHL yang memang akan menjadikan satu pertimbangan. Tapi inilah, pemerintah juga di dalam hal ini kita juga menghimbau ada hal-hal yang dapat menurunkan biaya-biaya tinggi tersebut. Saya kira ini juga ditanggung oleh pelaku usaha. Saat ini kenaikan yang dari tahun lalu saja sudah begitu berat. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah tidak mampu untuk membayar dengan keadaan yang tahun lalu. Bagaimana dengan kenaikan yang akan datang kalau tuntutannya begitu tinggi lagi? Pasti akan lebih banyak lagi yang tidak mampu untuk membayarnya. Nah ini juga tolong menjadikan salah satu pertimbangan. Harus ditentukan satu pola. Apakah dengan inflasi, inflasinya kenaikannya berapa ditambah? Jadi kan ada satu tolok ukur. Atau per dua tahun dikaji sekali. Harus ada instrumen yang rasional agar si perusahaan itu juga dapat planning. Kalau berdasarkan produktivitas kerja, gimana Pak? Kalau kita mau compare antara upah dengan produktivitas, ya kita ini kan satu bangsa. Kita tahu banyak yang masih menginginkan pekerjaan. Sampai sekarang ya tenaga-tenaga kerja kita yang non-educated itu masih banyak yang mencari kerja. Ini yang memang jadi satu masalah yang harus kita perhatikan juga. Ini yang harus memang ditingkatkan juga dari waktu ke waktu. Tapi kan tidak bisa serta-merta. Sampai kapan yang non-educated ini ada standar minimum sehingga produktivitasnya naik. Nah, perlukah edukasi terhadap buruh sendiri, Pak, terkait kondisi sebenarnya saat ini? Saya kira berkali-kali di dalam setiap pertemuan juga kita sampaikan. bukan tidak kita sampaikan, ya kan? Jadi tinggal bagaimana pengertian-pengertian yang didapatkan lagi oleh para pemimpin-pemimpin serikat pekerja ini dimengertikan kepada si serikat pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja tersebut, gitu. Saya kira memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Kita juga tahu buruh itu juga cukup berat. Tapi keadaan begini, ini harus sama-sama dipikul, gitu. Bukan hanya kita yang ingin mendapatkan tenaga pekerja murah, bukan. Tetapi ini harus ada kesinambungan di dalam orang berusaha, gitu. Kalau perusahaan ini tutup, siapa yang dapat menanggung akibat tersebut? Mereka juga, si pekerja juga, kan. Sedangkan saat ini saja, yang belum mendapatkan pekerjaannya begitu besar. Mau tambah lagi. Nah, saya kira ini harus dengan kepala dingin, duduk sama-sama, harus saling mengalah, tidak ada ingin menang-menangan sendiri, sehingga saya kira semua ini akan selamat. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Saya Wendy Lim.